الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa an Tariq Ibn Shihab أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Seseorang masuk surga karena lalat, dan ada pula seseorang yang masuk neraka juga karena seekor lalat. قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. Keduanya lewat pada suatu kaum yang tidak akan mereka biarkan lewat kecuali dia harus memberikan sesajian untuk berhalanya. Qalu li ahadihima qarrib qala laisa indi syai'u qarrib. Salah satu dari mereka dikatakan padanya kurbankan, berikan sesajian. Dia bilang, aku enggak punya apa-apa untuk aku sajikan. Qalu lahu qarrib walau dzubaba, sajikan walaupun itu lalat. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu fa dakhala an-nar. Ia pun mengorbankan lalat, maka dia dibiarkan terus berjalan dan karenanya dia masuk neraka. Qalul akhar, qalul lil akhar qarrib. Yang satunya sama dikatakan, berikan sesajian. Alam aku tuli uqarrib li ahadin syai'an dunallah. Ya, katakan aku enggak akan berikan sesuatu untuk selain Allah. Fadarabu unuqah, mereka pun bunuh dia. Pada khalal jannah, dia pun masuk surga. Rawahu Ahmad. Qauluhu dakhala al-jannah rajulun fi dhubab ay min ajlihi li'anna fi ta'til ta'lil. Fi dhubab artinya min ajli dhubab, oleh karena lalat. Dan fi itu bermakna ta'lil, karena sebab lalat dia masuk jannah, yang satu masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu kayya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi, bagaimana mungkin? Li'annahum atau ka'annahum taqallu dhalik wa ta'ajjabu min. Yani, tampak kalau mereka menganggap itu kecil, sedikit. Artinya apa mungkin karena seekor lalat yang ini surga, yang itu neraka? Mereka keheranan. Tabayyana lahumun nabi ma sayyarahu ma sayyara lahum hadzal amr al-hatir indahum aziman. Istahiqqu hadha alaihi al-jannah wa yastawjibu alaihi an-nar. Maka Rasul jelaskan ke mereka bagaimana perkara yang kecil ini di mata mereka menjadi besar akhirnya. Yang ini masuk surga, yang itu neraka. Qauluhu faqala marra rajulani ala qaumin lahum sanam. As-sanam makana manhutan ala surah. Sanam sesuatu yang berbentuk dipahat atau diukir dalam bentuk sesuatu. Qauluhu la yujawizuhu ay la yamurru bihi wa la yata'addahu ahad hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qal. La yujawizuhu artinya tidak satu pun boleh lewat kecuali dia harus berikan sesajian. Walaupun itu kecil, sedikit, yang penting bagi mereka ada pengorbanan, ada penghormatan, kemuliaan kepada sesembahan mereka. Qalu lahu qarrib walau dzubaban faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Yang satu dibiarkan karena dia mau mengorbankan lalat. Wa fi hadha bayan azamati syirk walau fi syai'in qalil wa annahu yujibun nar. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa syirik perkara yang sangat berbahaya, besar bahayanya, walaupun itu syirik pada sesuatu yang sepele, sesuatu yang terlihat kecil, sudah mengharuskan atau memastikan orang tersiksa di neraka karena syiriknya, walaupun hanya karena lalat. Kif kalau lebih dari itu, lalat saja ketika itu dipersekutukan untuk selain Allah dalam ibadah menjadi sebab orang terazab, terjerumus dalam neraka, menunjukkan syirik tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh diremehkan, sekecil apapun kemusyrikan itu. Kama qala ta'ala, firman Allah, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan baginya jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim itu tidak akan punya penolong. Wafi hadzal hadis al-hadzar min al-wuqu' fi syirk. Hadis ini peringatan keras agar orang tidak terjatuh dalam syirik. Wa anal insan qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Dan hadis pula mengingatkan bahwa orang bisa saja melakukan kemusyrikan sementara dia enggak sadari kalau itu syirik. Dia enggak memperkirakan. La yadri annahu min asyirkin ladhi yujibun nar. Dia enggak kira kalau ini syirik yang menjerumuskan ke neraka. Makanya menuntut orang untuk belajar apa itu syirik, seperti yang dinamakan syirik, kemudian kalau dia sudah tahu, kewajiban kedua untuk dia menjauh sejauh-jauhnya dari syirik itu. Wa fihi annahu dakhala an-nar bi sababin lam yaqshidhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Hadis pula menunjukkan dia masuk neraka karena sebab yang sebenarnya tidak dia lakukan dari awal. Artinya dari awal dia sebenarnya bukan penyembah berhala, bukan orang yang menuhankan sesuatu selain Allah sehari-harinya, tidak. Tetapi kasus saja, kasuistik, dia saat itu dan dia lakukan itu pun untuk tahallus. Bagaimana dia bisa terbebas dari kejahatan penyembah-penyembah berhala itu. Terjerumuskan tetap dia ke neraka. Wa fi anna dzalika rajul kana musliman qabla dzalik. Menunjukkan pula ini orang sebelumnya muslim. Yang masuk neraka juga. Wa illa falau lam yakun muslima lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Bukti kalau dia muslim, pernyataan Rasulullah dalam hadis dia masuk neraka karena seekor lalat. Artinya kalau orang ini semula musyrik, bukan muslim, enggak ada iman, yang enggak dikatakan masuk neraka karena lalat, ini sebenarnya dia masuk neraka karena kemusyrikannya memang. Tapi ketika Rasul katakan dia masuk neraka gara-gara lalat, menunjukkan semula dia muslim, alal afiyah. Tapi wal'iyadzu billah, karena kemusyrikannya bahkan pada suatu yang remeh, terjerumuskan dia ke dalam neraka. Wa fihi anna amalal qalb huwal maqsudul a'zam. Hadis pula menunjukkan amalan qalbu itu inti yang paling utama. Bagaimana qalbunya, bagaimana hatinya. Hatta inda abadatil awzan. Dzakarahul musannif bima'na. Bahkan di kalangan penyembah-penyembah berhala yang menuhankan selain Allah, yang paling utama bagi mereka qalbunya, makna pengagungan, takut, berharap, bagaimana dia muliakan, dia kultuskan sedemikian rupa. Itu yang menjadi inti kenapa mereka menuhankannya selain Allah. Qauluhu wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Adapun yang satu dengan tegas mengatakan enggak akan aku berkorban memberi sesajian menyembelih untuk selain Allah. Fa fihi bayan fadilatit tauhid wal ikhlas was salabati fid din. Hadis menunjukkan keutamaan tauhid, menjaga orangnya. Keutamaan ikhlas, mengantarkan dia ke jannah. Wassalabah fid din. Dan keutamaan salabah itu kuat, kencang dalam agamanya, dalam mempertahankan agamanya. Orang enggak mau bergeser dari iman dan akidahnya. Aku enggak akan memberi sesajian kepada selain Allah, kepada siapapun, apapun tidak akan aku berikan kepada selain Allah. Solabah, keras dan kencang dia dalam mempertahankan prinsip agamanya, dan itu fadilah tentunya, keutamaan. Wa fi makna qawlihi fil hadis, ini sesuai dengan makna hadis, wa ayyakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa fil nar. Salah satu yang membuat orang merasakan lezatnya iman, dia enggak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, seperti dia enggak mau untuk dilempar ke api. Betul-betul enggak mau dia. Ya pertahankan itu, kalaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Dan itu keutamaan bagi orangnya. Qala al-musannif wa fihi ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum ma'a kaunihim lam yatlub minhu illa al-'amal adh-dhahir. Hadis pula menunjukkan bagaimana syirik itu di hati kaum mukminin. Artinya bagaimana tercelanya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana sangat mereka bencinya. Lihat bagaimana orang ini sabar mempertahankan tauhidnya walaupun dia dibunuh. Dia enggak mau nuruti kemauan mereka. Padahal mereka pun tidak menuntut banyak. Misalnya dipaksa, kamu harus nyembelih unta. Enggak. Apa harus nyembelih sapi juga enggak. Kami bunuh kalau kamu enggak nyembelih kambing juga. Tidak. Cuman lalat. Satu itu, kecil. Yang kedua, juga mereka enggak memaksa kamu harus dengan hatimu yakin bahwa ini ibadah sesajian untuk berhala kami. Tidak. Yang gak tuntut cuma amalan dohirnya. Pokoknya kamu menyembelih untuk berhala kami. Toh karena dia tahu ini syirik, begitu dia benci sangat sehingga dia gak mau menuruti tuntutan mereka. Syirik bagi kaum mukminin sangat mereka benci, sangat mereka tolak demi menjaga tauhidnya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis jelas menunjukkan penyembelihan atau taqarrub, pendekatan diri kepada selain Allah, untuk selain Allah, itu syirik. Atau lebih jelasnya, mendekatkan diri kepada selain Allah dalam bentuk penyembelihan, pengorbanan, mengorbankan sesuatu, memberikan sesajen, sesajian, sesuatu untuk selain Allah, syirik. Syirik billah. Dan menjadi sebab orang termasuk ke dalam neraka. Wala'iyadu billah. Berarti menyembelih untuk selain Allah, syirkun akbar. Syirik akbar yang mengeluarkan orang dari millah, dari agamanya. Hadis kalau kita amati ketika seekor lalat yang begitu kecil dan hina sudah menjadi sebab orang terjerumus ke dalam neraka, orang terseret ke dalam azab, maka berarti orang yang memberikan sesajian lebih besar dari itu, berkorban lebih dari sekedar seekor lalat, di mana yang dia sembelih, yang dia korbankan, yang dia buat sesajen lebih bermanfaat bagi orangnya, lebih disenangi, berarti itu menjadi sebab terbesar untuk orang terjatuh dalam syirik dan terazab di dalam neraka. Karena lalat, orang kan enggak ada yang sayang lalat, yang senang lalat, siapa? Enggak ada. Berarti kalau itu lebih besar, lebih disenangi, kambing. Orang senang dengan kambing karena bernilai, mahal, bagus, dagingnya pun bermanfaat. Itu rela dia korbankan untuk gunung, laut, atau apa. Nah, selain Allah, berarti jelas ini kemusyrikan yang lebih besar dari sekedar seekor lalat. Apalagi kalau itu sapi, kerbau, lebih dia senangi, lebih berharga. Ya, menjadi sebab terbesar orang terjerumus dalam syirik akbar. Ketika itu dia korbankan untuk selain Allah, disembelih dan dibuat sesajian kepada yang selain Allah. Qarrib, ini dari taqrib, qarraba yuqarribu taqriban, maknanya perintah untuk orang itu menyembelih dalam rangka taqarruban, untuk pendekatan diri. Qarrib, perintah menyembelih, berkorban untuk pendekatan diri, ada makna pengagungan, pemuliaan kepada berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka ini. Di dalam hadis orang mungkin akan berdalih, misalnya ini kan mukroh, orang yang terpaksa, kalau enggak selamat dia dibunuh. Sementara Allah kan katakan illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara dia tetap yakin dengan imannya, hatinya tetap yakin dengan iman, maka enggak dosa dia. Nah, ini kan tampak dia dipaksa, kenapa jadi masuk neraka dan musyrik. Yang ulama sebutkan kalau di dalam hadis Tariq bin Syihab ini, tidak nyata-nyata kalau dua orang ini dipaksa. Artinya gak ada paksaan, terutama pada orang yang pertama. Gak ada paksaan. Hanya saja, kalau kamu mau lewat sini, lewat jalannya mereka, kaum ini ya gak boleh. Kecuali kamu harus berikan sesajen sembelihlah sesuatu untuk kamu dekatkan diri bertakarrub kepada Tuhan kami ini, berhala kami. Berarti gak ada paksaan. Karena bisa saja kalau dia gak mau dan ingin selamat dari kejahatan mereka, ya sudah, kalau gak boleh kami kembali, kami akan cari jalan lain, melambung mungkin lebih jauh lah, bas. Gak ada paksaan. Artinya gak ada paksaan untuk mau gak mau kamu harus berkorban. Kamu lewat sini, kamu gak lewat sini, kamu harus berkorban. Ini gak ada. Mana itu tidak ada bagi mereka. Paksaan mungkin kalau dipahami lewat situ, nah mungkin. Tapi orang yang ingin menyelamatkan agamanya kan gak akan, dia sudah gak akan, gak mau dia lewat situ. Daripada dia musyrik, dia cari jalan lain, selesai. Artinya ini menunjukkan gak ada paksaan pada dirinya. Ketika dia berkurban, ketika dia sembelih, lalat itu dia bunuh untuk berhalanya, itu tanpa paksaan, makanya dia masuk neraka. Karena kalau dia dipaksa, ma'dzur. Ada udzur dia, udzur paksaan. Padahal, di dalam hadis tidak terbukti kalau kaum ini memaksa dia memberikan sesajian bagi berhalanya. Di dalam hadis perlu difahami pula bahwa bolehnya yakni sebagian tetap memandang, sebagian a'imah memandang buktinya orang yang kedua dibunuh yang masuk surga. Berarti kan memang ada bentuk paksaan. Walaupun sebenarnya bukan paksaan karena mereka bisa aja lewat jalan lain. Kalau paksaan, ya seperti tadi, kamu lewat sini, gak lewat sini, dipaksa harus. Itu paksaan. Tapi ala kuliah sebagian menganggap ini paksaan. Terutama bagi yang pihak kedua yang dibunuh dan dia masuk surga. Maka jawaban para ulama kalau itu paksaan, bahwa uzur illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, orang yang dipaksa untuk berkata kekufuran sementara hatinya tetap iman, ini ma'dzur, ada uzur. Ini uzur khusus bagi umat ini, umat Rasulullah SAW. Di umat-umat terdahulu gak ada uzur ini. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan pada umat Rasulullah SAW. Diberi uzur mereka kalau memang dalam keadaan dipaksa, taruhannya nyawa dia, kematian, ya boleh. Asalkan hatinya tetap menjaga imannya, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas terkait hadis bahwa orang yang menyembelih, karena babnya penyembelihan untuk selain Allah, penyembelihan untuk selain Allah, takarruban penting. Menyembelih dalam rangka bertakarrub, dalam rangka pengagungan, pengkultusan, pemuliaan, takut, berharap. Kalau enggak menyembelih akan tertimpa bala, musibah. kalau menyembelih akan lancar rezekinya, akan selamat, akan sehat, dan seterusnya. Mana makna ini semua? Jika diberikan kepada selain Allah, maka itu syirk akbar. Mukhrij minal millah. Syirik akbar yang mengeluarkan orang dari agamanya. Wal'iyadu billah. Adapun udzur bil ikrah seperti tadi, ini kekhususan umat. Dan juga untuk menerapkannya perlu hati-hati agar orang tidak gegabah menganggap ini udzur, padahal itu bukan udzur. Makanya Imam Ahmad rahmatullah alaih, kita tahu Imam Ahmad di penjara, disiksa, diadab karena mempertahankan akidahnya dan pernyataannya bahwa Quran kalamullah ghairu makhluk, melewati tiga khalifah berturut-turut. Nah, beliau menghadapi cobaan berat. Walhasil, beberapa dari a'immah lebih memilih untuk menghindar. Ya, udzur mereka atau alasan mereka ini mukroh, daripada dia akan disiksa atau bahkan khawatir dibunuh, maka dia katakan Quran itu makhluk, tapi hatinya tetap yakin mengingkari ini, pernyataan ini, dan dia yakin Quran kalamullah bukan makhluk, tapi sekedar untuk selamat dari kejahatan penguasa atau ahlul bid'ah yang memprovokasi semua itu, termasuk yang berkata ini makhluk, tentunya hatinya tetap yakin itu bukan makhluk kalamullah, Imam Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in imam. Walhasil setelah, sehingga dia selamat, beliau gak ada apa-apa kan, karena difitnah tiap ulama imam sunnah di masa itu, masing-masingnya ditangkep, tanya, tangkep, tanya, enggak, diadab, siksa, dan sebagainya, dibunuh. Walhasil sampai mihna itu dicabut di zaman mutawakil Allah dan Imam Ahmad dibebaskan. Nah, walhasil setelah itu Imam Ahmad menjadi marji'iyah, menjadi tokoh bagi ahlu sunnah, menjadi imam besar yang karenanya bertahan umat ini dengan akidahnya. Kalau enggak, ulama katakan mungkin wallahu a'lam akan berlanjut ke generasi-generasi berikutnya bahwa Quran makhluk. Tapi Allah jaga agama ini dengan Imam Ahmad. Walhasil, setelah Imam Ahmad di rumah, datang Imam Yahya bin Umain ingin menjenguk beliau, sudah keluar penjara, sudah selamat, ini begitu. Mau silaturahmi istilahnya ini. Nah, di luar rumah beliau ketok pintu, anak Imam Ahmad yang keluar bilang, abahmu aku Yahya bin Ma'in minta izin untuk bertemu dengannya. Nah, datang ke ayahnya, itu di luar ada Imam Yahya ibn Ma'in minta izin untuk bertemu denganmu. Kata Imam Ahmad, bilang ke dia, Ahmad ibn Hanbal tidak mau menemui Yahya ibn Ma'in. Keluar si anak. kata ayah yang Ahmad bin Hanbal tidak mau menemui Yahya bin Ma'in. Nah, kata Yahya bin Ma'in, katakan ke ayahmu, apa salahku? Yang paham Yahya bin Ma'in, aku ini ma'zur. Aku menjawab Quran itu makhluk. Ya, karena Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Terpaksa anak ketakutan dan kekhawatiran dari kejahatan mereka. Sementara kalbuku pun sama seperti ayahmu, tetap yakin kalau Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan bukankah hadis Ammar menunjukkan itu? Kan ayat turun terkait kisah Ammar. Sampai dia ucapkan itu kalimat kufur, tapi kalbunya mutmain bil iman, dikasih udzur oleh Allah. Kembali anaknya. Kata Imam Yahya bin Ma'in, dia ma'zur karena dia mukrah. Dan Allah katakan illa man ukriha qalbu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan bukankah Ammar bin Yasir pun dipaksa berkata kufur, dan dia berkata kufur untuk selamat dari tekanan Quraisy, tetapi kalbunya tetap yakin dengan iman. Berdiri Imam Ahmad sambil mengulang-ulang, Ammar bin Yasir, Ammar syaifuhum ala unuqih, kama qal. Maknanya itu, adapun Ammar, pedang mereka sudah di lehernya. Hadis Ammar. Dan dia mau berdalil dengan hadis Ammar, di mana pendalilannya? Artinya Yahya bin Ma'in enggak sampai setingkat itu, hanya saja tentu situasi mencekam. Memang ma'ruf di zaman itu fitnah begini, siksaan, adab. Dia ditanya, ayo menurut kamu Quran makhluk apa enggak? Ya, di depan mereka orang-orang yang seperti itu, dia katakan makhluk. Dan sementara taruhannya belum tingkatnya dia, pedang belum ditaruh di leher dia untuk kemudian dia milih selamat, dia katakan na'am huruf makhluk, tapi dia tetap yakin itu bukan makhluk. Dia enggak sampai pegang di leher dia. Udzur apa yang dia pegangin dengan hadis Ammar? Diulang-ulang itu oleh Imam Ammar. Hadis Ammar. Ini dari mana? Keluar anaknya. Ayah bilang ada pun hadis Ammar itu pegang ada di leher dia. Lalu ayah mengulang-ulang, hadis Ammar. Mau kamu pakai dalil? Bukan pada tempatnya. Lalu Yahya bin Ma'in berpaling dan mengatakan, abuka afqahu minni, ayahmu lebih faqih dariku. Ayahmu Imam Ahmad bin Hanbal lebih faqih, lebih alim dariku. Diakui oleh Yahya bin Ma'in. Walhasil, untuk orang berdalih ilaman ukriha perlu berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kesalahan, sementara itu bukan udzur baginya. Bagi orang yang mukrah dalam keadaan betul-betul ancaman itu muhakkak, sudah pasti istilahnya senjata pedang sudah di hadapan matanya, tempelkan atau semisal itu. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.